ya semua yang di sebelah kanan, saya minta suaranya yang paling kompak. Yo, ayo majuri. Polisi, polisi, polisi. Sekali lagi yang kompak semua. Polisi, polisi, polisi. Terima kasih dari Sukoilo Pati, dari Demak, dari Alas Roban, Gerobokan juga makasih banyak. Hey. Oh,